Spesial buat yang pernah patah hati ya. Masih bisa juga sih, kalau ada lampu, flash ya, kita bisa bikin syahdu sore ini. Oke. Luar biasa. Kita siap semua ya. Indah, terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam tak semudah seperti yang pernah terbayang, menyatukan perasaan kita. Tetap biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita. Terlambat sudah, kini semua harus berakhir. Mungkin inilah jalan yang terbaik, dan kita mesti relakan kenyataan ini. Boleh lebih keras ya. Kita buka aja buka lapak.